dari nasihat Syekh Rabi hafizahullah. Kalau ada kesalahan maka nasihatilah, jangan diumbar, ditulis dan disebar. Pertanyaan, bagaimana Ustaz dengan kesalahan-kesalahan asatidzah ditulis dan disebar di media sosial? Apakah masuk dalam kategori larangan ini? Pertama, bahwa kesalahan ada dua jenis. Kesalahan yang berkaitan dengan manhaj dan kesalahan yang berkaitan dengan aib pribadi. Bisa bedakan ya. Kesalahan terkait dengan manhaj tentang pandangan-pandangan dia dalam menyikapi syubhat-syubhat, fitnah-fitnah yang ada. Tidak mengikuti bimbingan ulama kibar. Ada yang kesalahan itu sifatnya kesalahan-kesalahan pribadi, kekurangan-kekurangan dia. Kalau sifatnya kesalahan itu adalah kesalahan pribadi, kekurangan, maka siapapun punya kekurangan dan kelemahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam punya kesalahan. Ustaz, selain Ustaz juga punya kesalahan. Ustaz punya kekurangan. Orang lain pun punya kekurangan. Kalau sifatnya kekurangan-kekurangan yang ada, maka bimbingan Islam adalah menutupinya. Man satara mu'minan satarahu Allahu yawmal qiyamah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa menutupi aib kekurangan seorang mukmin, maka Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat nanti. Ini jika kekurangan-kekurangan pribadi. Tidak sepantasnya kemudian diumbar, dikeluarkan. Kecuali jika yatadarrar bidda'wah, merusak nama dakwah, membuat orang lari dari dakwah, membuat mencoreng nama baik dakwah dan mencoreng nama baik doa. Kesalahan yang dilakukan itu, maka bisa yang demikian dilakukan, tetapi hendaknya dengan bimbingan asatidzah yang hakim, tidak bertindak sendiri, tidak bergerak sendiri, tetapi meminta bimbingan. Kira-kira tepat atau tidak jika yang seperti ini kita muat. Harus ada bimbingan. Tidak bisa ikhwan melangkah sendiri, semaunya sendiri. Karena bisa saja dia anggap sesuatu itu menimbulkan efek positif, tetapi ternyata menimbulkan efek negatif yang besar. Kalau saja berimbang antara positif dan negatifnya, itu yang didahulukan adalah mencegah adanya unsur negatif dibandingkan mengambil sisi positifnya. Kalau berkaitan dengan permasalahan manhaj, dilihat jika mempunyai dampak negatif terhadap ikhwan, terhadap khayalah umum, maka tidak mengapa yang seperti itu diperingatkan. Karena dia sudah menyebarkan penyimpangan-penyimpangan, menyebarkan kesesatan-kesesatan di tengah masyarakat atau di media umum. Hukum asalnya adalah boleh, tanpa harus memberikan nasihat terlebih dahulu. Hukum asalnya. Tetapi sekali lagi, dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, dalam masalah-masalah fitnah, hendaknya seorang ikhwan berkonsultasi dengan ustadz yang ada di tempatnya. Berkonsultasi dengan ustadz yang bisa membimbing, yang dikenal hakim, yang dikenal mengerti, menimbang antara maslahah dan mafsadah. tidak kemudian bertindak serampang. Dan tentunya, kalaulah seseorang menyerahkan permasalahan ini kepada yang lebih berhak, lebih berkepentingan, itu akan lebih selamat. Ada orang-orang yang sesungguhnya lebih berhak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka akan lebih selamat dan dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Diserahkan kepada ustaz tertentu atau siapalah yang sekiranya bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Maka dia akan lebih selamat dan lebih terbimbing. Tidak jarang orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak meraih kebaikan tersebut. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak dapat mendapatkan meraih kebaikan itu. Mengapa? Karena jalannya yang salah, caranya yang keliru, tidak terbimbing sehingga kebaikan tidak tercapai, justru terjatuh dalam kesalahan yang dia tidak duga sebelumnya.